Orang

Berawal dari manisnya kasih hancur, kita hanyut dan terbuang. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, walau kadangkala tak seiring jalan. Ku cari dan selalu ku cari terbaik agar tiada penyesalan dan air mata. Sempurnanya sandiwara berawal dari manisnya kasih sayang, terlanjur kita hanyut dan terbuang. Ku coba bertahan mendampingi dirimu, tiada penyesalan dan air mata. Guna kau berpatah arah jika niatmu menyambung kasih. Apalah artinya disemani tangisan atau rintihan? Untuk apa kau kembali sekedar hanya untuk menyakiti? Cukuplah sudah di sini saja, biar aku pendam duka. Hati sedih, hati pedih, mengenangkan keindahan bersamamu. Tidak ku sampai ke puncak sana, apalah daya bertahan cuma di pinggiran yang memilukan. Jauh sekali di sudut menyimpan dendam yang amat mendalam. Akan ku sahut namamu, oh sayang. bersamamu. Tidak ku sampai ke puncak sana, apalah daya bertahan cuma di pinggiran yang memilukan. Jauh sekali di sudut hati menyimpan